السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita. Dan di antara kasih sayang terbesar yang Allah berikan adalah Allah dekatkan kita dengan ilmu, Allah dekatkan kita dengan Al-Quranul Karim, Allah dekatkan kita dengan hadith-hadith tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus di ayat ke-57, ya ayuhan nas qad ja'akum ya Yuhannas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Hadirin Allah muliakan, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang pelajaran dari Rabbmu, wa shifa'un lima fis sudur, dan obat penyembuh bagi berbagai macam penyakit yang ada di dalam hati, wahuda dan hidayah petunjuk, warahmah dan kasih sayang. Tapi enggak untuk semua orang hadirin, hanya lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Jadi hadirin Allah muliakan, siapa yang gak ingin disayang? Siapa tidak ingin diberikan kasih sayang dan hidup di tengah-tengah suasana dan atmosfer kasih sayang? Itu dambaan semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk orang-orang yang hidupnya sangat keras, sejatinya mereka butuh dan menginginkan kasih sayang. Bahkan hewan pun, hewan yang sangat buas pun hidupnya itu butuh kasih sayang hadirin. Dan kalau kita ingin mendapatkan itu semua, maka wahyulah jawabannya. Al-Quranul Karim itulah solusinya. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang hendaknya kita tuju. Ilmu nafi itulah yang akan menjawab semua harapan-harapan tersebut. Sebagaimana Allah firmankan, ya Yuhannas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin, dan obat bagi penyakit-penyakit hati hadirin. Jadi fungsinya kita mengkaji Al-Quranul Karim itu bukan hanya biar ngerti, bukan hanya biar pintar, tapi biar penyakit-penyakit hati kita sembuh. Itulah yang dijelaskan oleh ulama kita, kenapa ulama-ulama yang benar-benar mendapatkan ilmu nafi itu menjadi orang-orang yang sangat berkualitas dalam hidupnya. Karena ilmu atau Al-Quran dan Sunnah itu berbeda dengan cabang ilmu yang lain. Kalau cabang ilmu yang lain secara umum hanya melatih otak, mengasah otak, tapi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu mengasah otak dan membersihkan hati. Membersihkan hati. Maka orang yang tekun mempelajari dan hidup dengannya itu terasah dari dua sisi, hati dan otak, gitulah hadirin. Jadi bukan hanya otak aja, bukan hanya zaka aja, tapi zaka wa zaka, gitulah. Tapi kecerdasan dan kebersihan hati. Dua-duanya itu diasah. Ya wajar orang tuh jadi luar biasa dalam kehidupannya. Dan ini hanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini seringkali kita lupa. Makanya kita tuh ya ikut kajian itu bukan hanya lu kenapa ikut kajian? Ya biar gua ngerti agama gua. Betul itu. Ngerti itu penting. Tapi juga biar hati ini bersih. Karena jelas-jelas Allah mengatakan wasyifa'ul lima fis sudur, dan obat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Makanya orang yang enggak dekat sama Al-Qur'an ya gak heran kalau gak sembuh-sembuh hadirin. Karena ini obatnya tuh ini. Obatnya itu itu. Ya seperti misalnya hadis kemarin yang kita pelajari, hadis Mu'adz radhiyallahu ta'ala, La tu'zi mura'atun zawjaha fi dunya ila qalat zawjatuhu minal huri in la tu'zih qatalakillah fa innama huwa indak dakhil yushiku an yufariqaki ilaina. Jangan kamu tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya dari bidadari surga akan mengatakan, jangan engkau sakiti suamimu, semoga Allah memerangimu. Kadang suamimu itu cuma sebentar di sisi kamu dan sebentar lagi juga berpisah dan akan bergabung dengan kami. Ini kalau kita tadaburi hadis ini, bukan hanya kita ternyata gak boleh. Ini akan memberikan keyakinan kepada hari kiamat terhadap surga, akan mengingatkan kita terhadap murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis keyakinan ini akan membersihkan hati pelan-pelan. Ya mungkin gak langsung dalam satu pertemuan, kan tergantung keikhlasan dan kejujuran kita pada saat belajar juga. Tapi itu pengaruh hadirin. Karena kondisi seperti ini kita butuh iman terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, butuh iman terhadap hari kiamat. Hati kita ini butuh keyakinan bahwa di dunia itu sebentar, gak lama. Dan kalau kita sia-siakan, kita akan dipisahkan dengan orang yang kita sayangi, dengan orang yang selama ini mendampingi kita. Kan itu. Yushikun yufariqaki ilaina. Sebentar lagi juga dia akan berpisah dengan kamu dan akan bergabung bersama kami. Gak lama, kata bidadari, sebentar aja. dan bagi suami yang diuji dengan istri yang durhaka itu kan jadi ada harapan untuk kembali berjuang. Cuma sebentar kok. Coba maksimalkan waktu yang sebentar ini untuk mendidik istri Anda. Jadi banyak hal yang diasah hadirin. Dan itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ketika kita diberikan akses ke ilmu itu berarti Allah sayang kita. Dan itu penting. Itu penting. Meyakini itu tuh penting. Bukankah seorang anak itu butuh pesan dari orang tuanya bahwa orang tuanya sayang sama dia? Khususnya kalau orang tuanya bukan tipikal yang memanjakan dan tipikal mendidik. Kalau tipikal memanjakan, dan itu kurang tepat ya, tapi pesan itu lebih mudah ditangkap, oh papa sayang sama aku karena dikasih terus gitu. Tapi kalau orang tua yang tipikal pendidik, itu kalau pesan sayang itu gak nyampe, itu bisa bahaya. Maka Allah jelaskan di dalam Al-Quran di banyak ayat bahwa ini tuh tanda sayang loh. Al-Quran itu bentuk kasih sayang Allah. Maka coba jalani dulu. Jangan awal-awal udah komplain, awal-awal udah malas, tapi kita gak bisa, gak punya solusi dan gak ada opsi lain juga. Kan gak ada kehidupan yang lebih atau kehidupan yang bisa disetarakan dengan kehidupan dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal ini yang harus terus kita tanamkan sehingga kita punya rasa syukur kepada Allah. Itu tadi kenapa para sahabat itu kok bisa bertahan ditekan, difitnah, dicela, dicaci maki, diboikot, dan harus mengalami berbagai macam kezaliman selama 13 tahun di Mekah. Karena mereka punya keyakinan ini hadirin. Bu, ini semua adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ngerti atau enggak karena kebodohan kita bisa nangkep secara jelas atau tidak karena kelemahan kita, itu perkara lain. Tapi yakin dulu ini tuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia itu kan suka ngedebat itu kan karena enggak ngerti. Manusia itu su'udzon, itu buruk sangka karena belum paham. Atau salah paham. Kan begitu dalam kehidupan. Apa salah satu faktor terjadi buruk sangka dengan teman? Karena kita salah paham sama dia, padahal dia baik. Kita baik, buruk sangka sama dia kenapa? Karena kita gak paham maksudnya. Ya, kalau itu sesama manusia, ya falillahil mathalul a'la. Jadi oleh karena itu hadirin, yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan sekali lagi, adapun hadis Mu'adz pada pertemuan yang lalu, ini pesan bagi suami dan istri. Pesan dari suami dan ke suami dan istri. Adapun suami hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan bersabar dalam memimpin rumah tangga Karena jika dia memimpin rumah tangganya dengan ketakwaan dan dengan kesabaran, maka Allah akan masukkan ke surga. Dan ia akan mendapatkan berbagai macam fasilitas. Dan termasuk menikah dengan bidadari. Dan sebaliknya, begitu juga dengan istri. Hati-hati dalam durhaka dengan suami. Jangan sampai nyakitin perasaan suami. Jangan sampai membuat suami kecewa. Jangan sampai membuat suami kepikiran gitu loh. Urusan suami kita sudah banyak. Apalagi yang suaminya sedang bertahan dalam himpitan ekonomi, lagi berjuang, atau ada yang nyari kerjaan, atau bisnis sedang turun, maka tugas istri adalah mensupport. Tugas istri adalah memberikan atau berusaha mewujudkan suasana rumah yang sakinah. Litaskunu ilaiha, agar kalian atau suami itu hidup tenang dengan istri kalian. Jangan nyakitin. Karena kalau itu yang terjadi, qatalakillah, bidadari surga akan mendoakan semoga Allah memerangi kamu. Dan kalau Allah sudah memerangi, gak akan bahagia hidup itu. Makanya istri yang suara tinggi, yang ngebentak, yang marah-marah, gak akan bahagia hidupnya. Gak akan bahagia. Dan ketika dia marah-marah suara tinggi pun, itu sebuah bukti jelas hidupnya gak bahagia. Karena kalau hidupnya bahagia dan tenang, kalaupun ada kesalahan dari suaminya, dia akan sikapi dengan tenang juga. Kan ketika kita merespon masalah dengan meledak-ledak, itu menunjukkan suasana hati kita gak bagus. Kecuali kalau kita marah mendidik. Itu pun kalau marah mendidik, kalaupun suara diangkat, hati tetap tenang. Dan itu bukan kotaknya istri, itu kotak suami sebagai pemimpin. Jadi hati-hati, qatalakillah, Allah akan, atau semoga Allah memerangi kamu. Dan ingat, kalau kita durhaka sama suami, kita rentan dipisahkan. Kalau kita gak bertobat kepada Allah, sekali lagi, kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita dipisahkan dengan suami kita. Dipisahkan opsinya bisa di akhirat atau di dunia, sebelum nanti dipisahkan lagi di akhirat. Bukankah istri Nabi Lut dipisahkan oleh Allah? Bukankah istri Nabi Nuh dipisahkan oleh Allah? Dan maksud dipisahkan adalah dipisahkan dengan su'ul khatimah, dengan perpisahan yang buruk. Ya kalau berpisah, semua kita berpisah lah. Orang soleh juga akan wafat dan akan berpisah dengan istrinya. Tapi gimana kan perpisahan itu husnul khatimah? Dan ingatlah bahwa kata Nabi SAW, fa'innahu jannatuki aw naruk, suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Oleh karena itu, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaknya kita bisa meresapi hadis ini dengan sebaik-baiknya. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad. pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, seluruh ulama, ustaz dan tim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin yang ada. Oh iya. Maaf ustaz, saya mau tanya, bila istri disakiti oleh suaminya tanpa hak, apakah ada bidadara surga yang akan mendoakan keburukan untuk suaminya? Syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Gak mau kalah ini istrinya. Ada gak bidadara yang nyumpahin suami saya, Pak Ustaz? Dan itu bisa terjadi ya. Ada seorang istri itu bertanya di sebuah kajian. Apa pertanyaannya, apakah saya akan dikumpulkan lagi dengan suami saya di akhirat, Ustaz? Di akhirat. Dengan semangat saya menjawab, kalau dua-duanya bertakwa, insyaallah dikumpulkan lagi di surga. Itu yang bertanya itu langsung jeletuk. Ya Ustaz, ngumpul lagi sama dia di surga. Jadi saya pikir semangat orang itu mendengar, tapi justru kebalikan, terpukul dia dengar itu. Jadi saya harus ngumpul lagi sama dia. Saya tuh bertahan, semoga nanti di akhirat bisa dapat kehidupan lebih baik tanpa dia, tapi ternyata. Jadi hadirin Allah, poinnya adalah, saya gak lanjutkan lagi pembahasan tentang itu ya. Tapi poinnya memang ada contoh-contoh demikian. Dan salah satu faktornya karena itu tadi, karena kezoliman dalam rumah tangga. Karena diperlakukan dengan tidak baik. Ada yang di KDRT. Hadirin Allah muliakan. Untuk suami yang zalim. Istri enggak usah khawatir, suami juga kena kok. Kok gitu ya? Istri enggak usah khawatir, suami juga kena. Yang pertama perlu kita renungkan bahwa bagi suami yang zalim itu Allah langsung firmankan dalam surat An-Nisa ayat 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair وأهدرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Dan bagi wanita yang khawatir suaminya zalim sama dia dan berpaling dari dia, maka tidak mengapa, artinya diarahkan agar keduanya melakukan islah. Ya, bicarakan. Walaupun harus menanggalkan sebagian hak, islahlah kata Allah. Wasulhu khair, dan islah atau berdamai itu lebih baik. Walaupun berat, wahdiratil anfusyusuh, susah, karena secara umum islah itu harus membuat kita menanggalkan sebagian hak kita, dan jiwa itu pelit kalau udah bicara haknya, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dan jika kalian bergaul atau berbuat baik dengan istri kalian dan bertakwa sehingga tidak melakukan nusyuz bagi suami, ya ini bukan bagi istri, bagi suami, tidak zalim sama istri dan tidak nyuekin istri, tidak acuh terhadap istri, ya. Acuh dan tak acuh, ya acuh dan tak acuh terhadap istri. Jadi lo perintahkan untuk bertakwa, untuk berbuat baik dan untuk perhatian sama istri, itu perintah dari Allah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang kalian kerjakan, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hadirin sekalian Allah muliakan, penutupan ayat ini dijelaskan oleh sebagian ahli bahwa ini pesan untuk memotivasi suami agar selalu bertakwa dan selalu berbuat baik, dan sekaligus ancaman kalau suami tetap zalim sama istrinya dan mencueki istrinya, gak perhatian sama istri, Pak Ustaz, mana nerakanya Pak Ustaz? Mana disumpahinnya? Kok saya gak ngeliat ada kata-kata disumpahin atau neraka atau diazab, dicincang, dibakar, lalu disate atau di oven dan lain sebagainya. Memang tidak seperti itu. Tapi ini jelas ancaman. Kalau ada orang yang kita tahu bisa melakukan apapun dalam tanda kutip dan bilang sama kita, hati-hati Anda, saya tahu apa yang Anda kerjakan, kira-kira itu apa artinya? Perasaan antumnya, perasaan kita nyaman gak gitu kan? Saya tahu seluruh apa yang Anda lakukan. Jadi berbuat baiklah dan bertakwalah. Nah, apa sih pesan yang disampaikan? Nah, kita senyum-senyum geli-geli gitu-gitu. Kalau dibilang demikian, siapa yang senyum-senyum geli-geli gitu? Ada? Kayaknya perlu dirukyah deh kalau tidak dibilangin demikian. Dan kita tahu dia bisa lakukan banyak hal. Dia ditakuti di lingkungan kita atau di kota kita, ini orang sangat ditakuti. Dan dia bilang, hati-hati, saya tahu apa yang Anda lakukan. Dia nggak bilang saya akan pukuli Anda, dia nggak bilang saya akan bunuh Anda, dia nggak mengatakan saya akan hancurkan Anda, saya akan masukkan Anda ke penjara, saya akan siksa Anda, enggak. Tapi sebatas dia katakan, saya tahu apa yang Anda lakukan. Bukankah itu ancaman hadir? Ancaman bukan sih? Hah? Ancaman jelas. Apalagi yang mengatakan demikian adalah syadidul iqab, yang sangat pedih siksanya, yang punya neraka. Yang siksaannya di hari kiamat gak ada yang bisa tandingi. Dari sisi pedihnya, sakitnya, perihnya, kehancurannya. Dan ia subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada suami yang zalim, saya tahu apa yang Anda lakukan. Saya tahu apa yang Anda lakukan. Hadirin Allah muliakan. Um, ancaman itu kan gak harus secara langsung. Ancaman itu gak harus secara langsung. Dan itu sudah mafhum lah di dunia lapangan. Dan di dunia bahasa. Jadi kalau suami, Allah yang langsung ngancam, hadirin. Itu poinnya. Allah yang langsung ngancam. Itu poin. Kalau kalian bertakwa, kalau kalian berbuat baik dan bertakwa, sisi motivasinya Allah lihat loh perubahan kalian. Allah kan kasih pahala. Pemahaman berikutnya, kalau kalian gak berubah-berubah juga, Allah tahu loh kalian lakukan apa aja ke istri kalian. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Makanya pentingnya mencari suami yang bertakwa itu untuk khususnya bagi wanita ya. Perempuan. Dan pentingnya sebagai laki-laki itu kita ngerti bahasa-bahasa kayak begini. Di antara poinnya hadirin, saya mau tanya, kapan suami itu arogan sama istrinya? Kapan suami itu zulimin istrinya? Dan bertindak suka-suka sama istri. Kan ketika dia merasa tinggi, merasa pemimpin, tapi dari satu sisi aja, yang enaknya aja. Oh, saya loh pemimpin di sini. Saya yang paling tinggi, saya segala macam. Saya lebih kuat ketika. Ketika merasa lebih kuat, lebih hebat, lebih tinggi dan hanya dari satu sisi lupa tentang kewajiban. Maka itu yang membuat suami akan zalim sama istrinya. Nah, hadirin, kalau suami merasa diri hebat, merasa diri besar, merasa diri pemimpin, maka para suami seperti itu diajak bicara dengan bahasa pemimpin. Dan bahasa di dunia pemimpin itu gak kasar, hadirin. Dan ancamannya gak to the point, ancamannya tuh gak kasar dan pakai bahasa-bahasa itu, enggak. Ancaman kasar tuh secara umum dipakai oleh kalangan di bawah-bawah. Tapi kalau udah di atas, enggak. Itu pesan-pesan tersirat biasanya. Dan semua orang yang tahu lapangan ngerti lah bahasa-bahasa seperti itu. Jadi hadirin Allah muliakan, suami langsung Allah yang ancam. Dan pakai bahasa yang sangat tinggi. Dan menakutkan, hadirin. Tanggung jawab suami itu besar. Dan kalau zalim, fatal di hari kiamat kelak. Dan tugas suami adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Oleh karena itu sekali lagi untuk suami, jangan main-main dengan istri kita. Mungkin ia tidak bisa lakukan apapun kalau kita sakiti. Tapi Rob dia dan Rob kita bisa. Itu yang, dan Rob kita tahu apa yang kita lakukan selama ini ke istri kita. Bahkan ada banyak kezaliman yang istri kita gak tahu. Jadi istri kita itu marah tuh bukan karena tahu semua, semua yang kita lakukan. Itu mungkin beberapa persen aja yang dia tahu, dia marah. Robnya istri kita dan robnya kita itu tahu 100% apa yang kita lakukan. Dan bagi wanita, sekali lagi, kalau kita belum menikah, maka carilah yang bertakwa, carilah yang mengerti pesan-pesan seperti itu. Itu untuk kebaikan kita sendiri. Karena yang paling enak mengontrol suami kita itu robnya. Kita susah udah masuk. Itu dapat. Yang paling enak, yang paling nyaman ngejagain suami kita itu Rabb-nya subhanahu wa ta'ala, Tuhan-nya itu paling enak. Dalam arti keyakinannya terhadap Rabb-nya itu yang akan ngejaga. Keyakinan suami kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu yang akan mengontrol. Tanpa kita capek-capek lagi ngawasin, ngecek, blablabla, buka-buka handphone, enggak. Itu kalau dapat suami yang bertauhid, nggak perlu kita buka-buka handphonenya. Dan memang tidak direkomendasikan, nggak boleh. Adapun kalau cuman suami takut sama istrinya atau nggak enak atau ini, ya lo triknya banyak, hadirin. Triknya banyak. Benar nggak para suami? Han, benar nggak? Triknya banyak kan? Senyum-senyum begitu, senyum penuh arti, banyak triknya. Ada banyak trik. Jadi jangan masuk dari sisi itu, jangan masuk dari sisi posesif segala macam. Trik tuh banyak. Tapi kalau udah berhadapan dengan As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar, yang maha melihat, Al-Alimul Khabir, entok udah selesai. Gak bisa lagi pakai apapun. Udah enak. Kita tenang. Ini makanya yang pesan yang disampaikan oleh Allah kepada suami ini apa dalam ayat ini? Untuk suami yang zalim. Ini kan pesan untuk suami yang zalim. Pesannya adalah tauhid. Itu pesannya. Fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Itu tauhid kepada nama dan sifat Allah. Tauhid. Kalau Anda main-main, fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Allah tahu lah apa yang Anda lakukan. Jadi tauhid yang diingatkan, tauhidnya yang disentuh itu. Nah, bagi sebagian istri yang sekarang mengalami itu, coba evaluasi. Waktu kita nikah, yang kita cari yang bertauhid apa tidak? Aku kan belum tahu dulu. Oke, sekarang waktunya istighfar, bertaubat, dan jangan mulai dengan nyalain orang. Walaupun dia salah, benar. Mulai perbaiki diri kita, biar Allah perbaiki rumah tangga dan keluarga kita. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik dan ilmu nafi kepada kita. Dan semoga Allah menjaga rumah tangga kita. Dan semoga rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.